Konsultasi Syariah. Adakah salat Lailatul Qadar? Pertanyaan. Adakah salat Lailatul Qadar? Salat ini dikerjakan 2 rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas 7 kali di setiap rakaat. Apakah itu benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Terdapat hadis yang menyatakan siapa yang salat 2 rakaat ketika Lailatul Qadar, dalam setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah sekali dan Qul huwallahu ahad 7 kali. Setelah selesai salat, dia beristighfar 70 kali. Maka selama dia masih di tempat salatnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan kedua orang tuanya. Allah akan mengutus malaikat untuk mencatat kebaikannya sampai tahun berikutnya. Allah juga mengutus malaikat untuk menanam pohon miliknya di surga, membangunkan istana, dan mengalirkan sungai untuknya. Dan dia tidak mati sampai dia melihat itu semua. Status hadis. Hadis ini tidak dijumpai di kitab-kitab hadis manapun. Kemungkinan besar, buatan orang Syiah. Karena itu, salat Lailatul Qadar marak dilakukan orang-orang Syiah. Dalam keterangan lain, mereka juga menganjurkan untuk mengunjungi kuburan Husain di Karbala setelah mengerjakan salat ini. Lembaga Fatwa Syabakah Islamiyah pernah mendapatkan pertanyaan tentang hadis ini. Jawaban yang diberikan, kita semua sangat yakin hadis ini dusta dan menyimpang. Tidak halal untuk diriwayatkan, juga tidak boleh dianggap sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tidak pernah dijumpai sama sekali di kitab-kitab hadis manapun. Ciri palsu dan menyimpangnya sangat jelas. Fatwa Syabakah Islamiyah. Perbanyak ibadah ketika Lailatul Qadar. Memperbanyak ibadah ketika Lailatul Qadar sangat dianjurkan untuk mendapatkan kesempatan beramal yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji, siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Qadar akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan qiyamul lail di malam Qadar maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dipermasalahkan dari pembahasan ini adalah apakah ada salat khusus Lailatul Qadar yang diistilahkan dengan salat Lailatul Qadar. Sebagian masyarakat menggunakan hadis di atas untuk menyatakan adanya salat Lailatul Qadar. Namun itu kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga itu bukan dalil. Dengan demikian, tidak ada salat khusus di malam Qadar. Yang dianjurkan ketika Lailatul Qadar adalah memperbanyak ibadah apapun di malam itu, baik bentuknya salat, membaca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Terutama membaca doa Lailatul Qadar yang itu diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemaaf dan Pemurah, maka maafkanlah diriku. Demikian, Allahu A'lam.